yang ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Imam Al-Mujaddid Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman Ibn Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, dalam kitab beliau yang berjudul Kitabut Tauhid, Kitab At-Tauhid, sebagaimana namanya, yaitu kitab yang mengupas, menjelaskan tentang At-Tauhid, yang mana Tauhid adalah merupakan inti dakwah para Rasul alaihimus salatu wassalam. Li'anal anbiya'a wa rusul da'watuhum wahid, karena para nabi dan para rasul dakwah mereka itu wahid, satu, yaitu yad'u nasa ila tauhid wa yungziru anisyirki, yaitu mengajak umat manusia untuk memurnikan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan mengingatkan umat manusia anisyirki, dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Ini dakwahnya para rasul, dakwahnya para al-anbiya alaihimus salatu wassalam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulah ani'budullaha wajtanibut tahut, dan sungguh kami telah utus pada setiap generasi seorang rasul. Allah utus pada setiap generasi seorang rasul, tugas mereka adalah ani'budullah, mengajak manusia beribadah semata-mata kepada Allah. Ini yang disebut dengan tauhid, wajtanibut tauhud, dan menjauhi at-tauhud, peribadatan-peribadatan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dakwahnya para al-anbiya, para rasul alaihimus salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan bab minasyirki, ay yastaghitha bighairillah aw yad'uwa ghairahu. Minasyirki termasuk perbuatan menyekutukan Allah, an yastaghitha bighairillah, seorang beristighathah kepada selain Allah, atau berdoa menyeru kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk perbuatan kesyirikan, termasuk perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yang yunafi tauhid, yang bisa menghilangkan at-tauhid atau merusak at-tauhid. Kita sekarang masuk dalil yang kedua. Dalil yang pertama telah kita lewati di dalam surat Yunus ayat yang ke-106. Sebagaimana telah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kami mengharapkan kepada para ikhwan dan kepada para tulabul ilm, para ikhwah, untuk menghafal dalil-dalil yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala. Karena ini merupakan perkara yang muhimun jiddan, perkara yang sangat penting. Karena orang yang menghafal dalil, qawiyah hujjatuhu, akan kokoh, akan kuat hujjahnya. Ini orang yang hafidha dalil, hafidha Al-Quran wa sunnah, akan kuat hujjahnya. Hujjah mereka akan kuat. Sehingga sekali lagi saya harapkan kepada para ikhwanuna barakallahu fikum, kepada para tulabul ilm, untuk memiliki kesemangatan haris ala khufadil matan, haris semangat untuk menghafal matan-matan yang ditulis oleh para ulama. Dan insyaallah pertemuan berikutnya kami akan meminta kepada salah satu dari antum beberapa ikhwah untuk setoran hafalan matan insyaallah ya. Untuk kesempatan malam hari ini kita lanjutkan dulu. Kita masuk dalil yang kedua. Wa qalihi ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Yunus 107. Wa iyamsaskallahu bidhurrin falakashifalahu illahu wa iyuridka bikhairin falaradda lifadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan apabila Allah hendak menimpakan kepadamu bidzur dengan suatu kejelekan, tatkala Allah hendak menimpakan kepadamu suatu kejelekan, entah itu sakit, kefakiran dan yang lainnya, falakashifalahu illahu, maka tidak ada yang bisa mengangkat, menghilangkan kejelekan tersebut kecuali Dia Allah. Wa iyuridka bi khairin, dan tatkala Allah menginginkan kepadamu bi khairin dengan suatu kebaikan, fala radda li fadlih, maka di sana tidak ada yang bisa menghalangi keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yusibu bihi mayyasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada hambanya siapa saja yang Allah kehendaki. Wa huwal ghafurur rahim. Kemudian selanjutnya kata Asy-Syaikh rahimahullah, al-ma'na al-ijmali lil-ayah, makna secara garis besar terkait ayat yang ada di atas surat Yunus ayat yang ke-107. Yukhbiru ta'ala annahu al-mutafarridu bil-mulki wal-qahri wal-ata'i wal-man'i wal-dharri wal-naf'i duna ma siwah. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala yukhbiru, mengkhabarkan bahwasanya dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya bil mulki yang memiliki kerajaan, wal qahri yang maha menguasai, maha mengalahkan, wal apa, dialah Allah satu-satunya zat yang maha memberi, wal man'i yang bisa menahan, bisa menghalangi, wal dhari wan naf'i, dan juga dialah Allah satu-satunya zat yang bisa mendatangkan suatu madharat dan juga memberikan an-naf'u, kebaikan-kebaikan, bukan selainnya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, tatkala seorang hamba sudah mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala al-mutafarrid bil-mulki, satu-satunya yang memiliki kerajaan, yang maha memberi, yang maha kuasa, maka kata beliau, fayalazimu min dhalik an yakuna huwa al-mad'u wahdahu al-ma'buda wahdahu duna ghairihi mimman la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an fadlan an yamlikahuma li ghairihi. Maka kata beliau, kalau kita sudah meyakini hal di atas tadi, Allah lah satu-satunya yang memiliki kerajaan yang ada di langit dan yang ada di bumi, maka yang demikian, kata Syekh, mengharuskan yang demikian itu, hendaklah seorang itu berdoa hanya kepada Allah semata. Kenapa? Karena dia Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan kemadharatan. Dia Allah yang bisa memberi dan bisa menahan. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaklah seorang itu berdoa hanya kepada Allah semata. Yang kedua, al-ma'bud. Begitu juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, duna ghairihi. Bukan terus meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh haula'il musyrikun, yang mereka mau berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana peribadatan-peribadatan selain Allah kondisinya disebutkan oleh Syekh, miman la yamliku li nafsihi dharra. Peribadatan selain Allah adalah tidak mampu, tidak kuasa menolak untuk dirinya dharra, suatu kejelekan. Wala naf'a, dan tidak pula memberikan kemanfaatan kebaikan untuk dirinya. Ini al-ma'budat min dunillah, peribadatan selain Allah. Tidak bisa menolak kejelekan dari dirinya sendiri, sesuatu yang akan menimpa kepada dirinya mereka tidak bisa menolaknya. Tidak bisa pula memberikan naf'a, kebaikan li nafsih, untuk dirinya. Sehingga kata Syekh, fadlan, lebih-lebih an yamlikuhuma li ghairihi, terlebih-lebih akan memberikan kepada selainnya. Untuk diri sendiri saja tidak mampu, tidak bisa menolak madharat yang akan menimpa dirinya, tidak bisa memberikan kebaikan untuk dirinya sendiri. Sehingga kata Syekh, fadlan, terlebih-lebih ya, untuk yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh rahimahullah, munasabatul ayati lil bab, kecocokan ayat yang sedang kita baca dengan bab yang sedang kita bahas. Kata Syekh rahimahullah, anna fiha bayana istiqaqillahi lil ibadah bidu'ai wa nahwihi. Wa anna du'a'a ghairihi syirkun li'annahu la yanfa'u wa la yadhur. Maka kata Syekh, sesungguhnya di dalam ayat tersebut adalah terdapat bayan, penjelasan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu lil ibadah, hak-hak Allah Subhanahu wa taala adalah untuk diibadai dan tidak disekutukan. Di antara ibadah adalah bidu'a, dengan berdoa hanya kepada Allah. Ini di antara bentuk ibadah. Karena ibadah itu bentuknya anwa', bentuknya macam-macam, bukan hanya sekedar ad-du'a. Al-khauf merupakan ibadah, tawakal merupakan ibadah, mahabbah, rasa cinta, ibadah, dan seterusnya. Wa nahwihi, dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Dan di antara bentuk ibadah yang sangat mulia adalah ad-du'a, yang kita diperintahkan untuk berdoa mubasyaratan lillah. Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah mubasyarah, secara langsung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Az-Zumar, Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian, telah mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, perintah supaya berdoa secara langsung kepada Allah. Astajib lakum, niscaya aku ini, kata Allah, akan mengijabah, mengabulkan permintaan-permintaan kalian. Innaladzina yastakbirun, sesungguhnya mereka orang-orang yang yastakbirun, orang-orang yang sombong, yang meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau berdoa kepada Allah. Sayadkhuluna jahannam madakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Barakallahu fikum. Ini diantara bentuk ibadah adalah addu'a. Dan kita diperintahkan berdoa mubasyaratan ilallah. Berdoanya itu secara langsung minta kepada Allah, bukan melalui perantara-perantara orang-orang salih atau para wali yang telah meninggal dunia. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa anna du'a'a ghairihi syirkun, dan sesungguhnya addu'a, berdoa kepada selain Allah, baik itu meminta kepada kuburan orang-orang saleh, para wali dan yang semisalnya, ini adalah syirkun, suatu kesyirikan. Li'annahu la yanfa' wa la yadhur, karena sesembahan selain Allah tidak bisa memberikan kebaikan, manfaat, wa la yadhur, dan juga tidak bisa memberikan suatu madharat. Barakallahu fikum. Selanjutnya kata Syekh rahimahullah, ma yustafadu minal ayah, faidah-faidah yang bisa diambil dari ayat di atas dalam surat Yunus ayat yang ke-107. Yang pertama adalah wujubu ifradillahi ta'ala bitauhidil uluhiyati litafarrudihi bitauhidir rububiyyah. Faedah yang pertama kata Syekh, wajibnya memurnikan ibadah hanya kepada Allah bitauhidil uluhiyah, dengan mentauhidkan Allah dari sisi tauhid al-uluhiyah, itu memurnikan peribadatan hanya lillah, hanya kepada Allah. Mukhlisan lahuddin, mengikhlaskan hanya untuk Allah ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba. Litafarudihi bitauhidir rububiyyah, dan juga perintah untuk mengesakan Allah juga dari sisi tauhid ar-rububiyyah, meyakini Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang menguasai, merajai alam semesta ini, al-mudabbir, yang mengatur segala urusan makhluk-makhluknya. Barakallahu fikum. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, butlanu du'ai ghairillah, batilnya berdoa li ghairillah, kepada selain Allah. Batilnya berdoa kepada selain Allah apapun bentuknya. Li'adzihi an-naf'in man da'ahu wa daf'i dharri'an. Kenapa batil berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Li'adzih, karena lemahnya peribadatan-peribadatan selain Allah. An-naf'in, tidak bisa memberikan naf'un, suatu kebaikan, manfaat bagi orang-orang yang berdoa kepadanya. Tidak pula menolak kejelekan, madharat dari orang-orang yang meminta kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Sehingga batil, salah orang yang berdoa, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang ketiga kata Syekh, itsbatul masyiati lillahi subhanahu wa ta'ala. Itsbat, menetapkan sifat masyiah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki al-masyiah, memiliki kehendak. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang keempat kata Syekh, itsbatu sifatai al-maghfirati wa rahmati lillahi azza wa jal ala ma yaliku bi jalalih. Ahlus sunnah wal jamaah juga menetapkan dua sifat bagi Allah, sifat maghfirah dan juga sifat rahmah, tentunya yaliku bi jalalih, sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ini beberapa faidah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk dalil yang ketiga, yang menunjukkan larangan beristighasah kepada selain Allah, disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-17. Dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, فَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَعْبُدُوهُ وَشْكُرُوا لَهِ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Fabatahu artinya adalah utlubu, carilah oleh kalian di sisi Allah ar-rizqa, rizki. Artinya tatkala seorang hamba mencari rizki, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'abuduhu washkuru lahu, dan ibadailah oleh kalian Allah. Washkuru lah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Ilaihi turja'un, dan kepada Allah kalian itu akan kembali. Artinya kalian akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti. Barakallahu fikum, seorang hamba akan dikembalikan kepada Allah. Fayujazi kulla amilin bi'amalihi, akan dibalas setiap orang yang beramal atas amalan-amalannya, akan dibalas semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya kita meminta rezeki kepada Allah. Setelah itu kita diperintahkan washkurulah, bersyukurlah kalian kepada Allah. Ini perkara yang sangat penting, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah, yang dimaksud bersyukur kepada Allah, kata beliau, adalah i'tarafu bi ni'mati. Yang pertama adalah hendaklah kalian mengakui kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Artinya adalah menyandarkan seluruh kenikmatan-kenikmatan itu ilallah, disandarkan kepada Allah, bukan kepada dirinya atau kepada yang lainnya. Kemudian waf'alu ma yajibu min ta'atihi watruku ma'siyati, dan kerjakanlah oleh kalian apa yang Allah wajibkan dari ketaatan-ketaatan, dan tinggalkanlah oleh kalian dari perbuatan-perbuatan al-ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat. Inilah yang dimaksud dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur barakallahu fikum adalah merupakan ra'sul iman, merupakan bagian yang sangat penting dari keimanan, ya. Merupakan bagian yang sangat penting minal iman, dari keimanan. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, bahwasannya asyukru, bersyukur, mabniyun ala thalasatil usul. Bersyukur itu dibangun di atas tiga pondasi terpenting. Ini yang namanya syukur. sehingga bersyukur bukan hanya at-talafud bil lisan, tidak sekedar hanya mengucapkan dengan lisan. Pondasi yang pertama kata Syekh di dalam bersyukur, i'tiraful qalbi bi ni'amillahi kulliha alaihi wa ala ghairihi. Pondasi yang pertama adalah pengakuan di dalam hati tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, seluruhnya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pondasi yang pertama, pengakuan seorang hamba fi qalbihi di dalam hatinya bahwasannya jami'un ni'am, seluruh kenikmatan-kenikmatan adalah minallah, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pondasi yang pertama di dalam bersyukur. Pondasi yang kedua barakallahu fikum adalah at-tahadduts biha wa tsana'ullahi biha. Pondasi yang kedua adalah at-tahadduts, menceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan tersebut dan memuji Allah, atsana, memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Ini pondasi yang kedua di dalam bersyukur. Pondasi yang ketiga barakallahu fikum, al-isti'anatu biha ala ta'atil mun'im wa ibadatih, menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pondasi di dalam bersyukur. Sehingga yang namanya bersyukur barakallahu fikum sekali lagi bukan mujarradul lafzi bil lisan, tidak sekedar diucapkan dengan lisan. Selanjutnya kata Asy-Syaikh rahimahullah, al-ma'nal ijmali lil ayah, makna secara garis besar terkait tentang ayat di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-17. Kata beliau, ya'murullahu subhanahu wa ta'ala bitalabir rizki minhu wahdahu la minal asnami wal awthan. Ya'murullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, yaitu memerintahkan makhluk-makhluknya, hamba-hambanya, bitalabir rizki minhu, supaya meminta rizki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta rizki kepada Allah subhanahu wa ta'ala wahdah semata. La minal asnam, bukan terus meminta rizki itu kepada al-asnam, berhala-berhala, wal-awthan, dan juga al-awthan, itu seluruh perkara yang itu diibadahi min dunillah, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu disebut al-awthan. Masuk juga berhala, masuk juga kuburan orang-orang salih, ini disebut dengan al-awthan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya meminta rizki hanya kepada Allah semata. Fabtaghu indallahi rizqa. Barakallahu fikum. Wa ifradihi bil ibadati. Kemudian Allah memerintahkan hambanya supaya memurnikan ibadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Wa i'tirafi bi ni'amihi alladhi asdaha ala ibadihi. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya supaya menyandarkan berbagai macam bentuk kenikmatan ilaihi kepada Allah, kenikmatan-kenikmatan alati asdaha ila ibadih, kenikmatan yang telah Allah berikan kepada hambanya. Wasarfiha fi ta'atih, yang berikutnya adalah Allah memerintahkan untuk menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut fi ta'atih, untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah diantara bentuk bersyukur, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, diantara bentuk bersyukur adalah sarfuha li ta'atillah, menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wal ibti'adi an ma'asyati, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya menjauhi dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Thumma yukhbiru annal masira ilaihi fayujazi kulla amilin bi'amalih. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwasanya seluruh manusia itu akan kembali kepada Allah. Artinya akan dibalas seluruh amil, orang yang beramal, bi'amalihi, atas amalan yang telah dia lakukan. Baik amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan kemaksiatan, itu akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Fayajibu 'alal 'abdi an yuhasiba lidzalika hisabah, maka wajib bagi seorang hamba untuk benar-benar apa? Menghisab, ya. Artinya memikirkan, menghitung amalan-amalan yang telah dilakukannya. Kemudian kata beliau selanjutnya, munasabatul ayati lil bab, kecocokan ayat yang tadi kita baca dengan bab yang sedang kita bahas. Kita sedang membahas tentang minasyirki, termasuk kesyirikan seorang beristighatsah li ghairillah. Kata beliau, anna fiha wujuba ifradillahi biddu'ai wal ibadati ورد على المشركين الذين يعبدون غيره. Di sesungguhnya fiha, di dalam ayat tersebut ada perintah wajibnya mentauhidkan Allah bidu'a, di dalam berdoa, memberikan atau berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ibadah, dan juga di dalam beribadah semata-mata lillah, hanya untuk Allah. Dan juga sekaligus ar-radda, bantahan. Bantahan untuk siapa? Ayat di atas, alal musyrikin, bantahan untuk mereka, orang-orang yang menyekutukan Allah, yang mereka beribadah ghairahu, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bantahan untuk mereka, orang-orang yang meminta keselamatan kepada al-asnam, berhala-berhala. Bantahan untuk mereka, orang yang suka meminta atau berdoa kepada tempat-tempat yang dianggap tempat keramat, dan seterusnya. Ternyata Allah memerintahkan kepada kita supaya meminta berdoa hanya kepada Allah semata. Barakallahu fikum. Ma yustafadu minal ayah, faidah-faidah yang bisa kita ambil dari ayat di atas tadi. Faidah-faidah yang bisa kita ambil dari ayat yang tadi kita baca. Faidah yang pertama, wujubu du'a illahi wahdahu wa talabir rizki min, wajibnya berdoa kepada Allah semata dan meminta rizki kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Yang namanya ar-rizku barakallahu fikum tidak terbatas hanya al-mal, tidak terbatas al-banun, harta, anak. Bahkan termasuk ar-rizku adalah al-ilmu. Ilmu adalah merupakan rizkun, merupakan rizkun minallah, merupakan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga teruslah seorang hamba minta tambahan ilmu kepada Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya. Terus berdoa kepada Allah di waktu-waktu mustajab supaya diberi apa? Tambahan ilmu. Minta kepada Allah supaya diberi pemahaman dengan pemahaman yang sahih, dengan pemahaman yang benar. Faedah yang kedua, wujubu ifradillahi bijami'i anwa'il ibadah. Faedah yang kedua, wajibnya ifradillah itu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan peribadatan hanya kepada Allah. Bijami'i anwa'il ibadah, dari berbagai macam bentuk-bentuk ibadah. Faedah yang ketiga, wujubu syukrillah ala ni'ami. Wajibnya bersyukur kepada Allah ala ni'ami, atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada hambanya. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah tentang hakikat seorang itu bersyukur kepada Allah dalam kitab beliau yang berjudul Al-Fawaid. Kata beliau, hakikat seorang bersyukur fahuwa al-qiyamu lahu bitta'ah wa taqarrubu ilaihi bi'anwa'i mahabihi zahiran wa batina. Hakikat bersyukur adalah al-qiyamu lahu bitta'ah, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Itu hakikat bersyukur, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri ilaihi kepada Allah. Bi'anwa'i mahabihi, dengan berbagai macam amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Zahiran wa batina, amalan-amalan yang zahir, yang nampak, yang kelihatan, ataupun amalan-amalan yang batina. Faedah yang berikutnya, faedah yang berikutnya yaitu faedah yang keempat, isbatul ba'thi wal jaza, menetapkan al ba'thi, adanya hari kebangkitan, wal jaza, dan hari pembalasan atas amalan-amalan seorang hamba. Barakallahu fikum. Faedah yang kelima, annahu la tunafi baina talabir rizqi wal iktisabi wa ibadatillah, annal islama fihi khairud dini wad dunya. Faedah yang kelima, bahwasanya tidak menafikan antara meminta rizki kepada Allah itu tidak menafikan al-iktisab, adanya di sana usaha. Sehingga jangan difahami tatkala meminta rizki kepada Allah berarti setelah itu meninggalkan iktisab, meninggalkan usaha, ikhtiar. Ini keliru, ya. Sehingga perintah di sini meminta rizki kepada Allah itu bukan artinya setelah itu seorang hamba meninggalkan usaha, meninggalkan ikhtiar. Tidak seperti itu. Barakallahu fikum. Wa ibadatillah, dan juga tidak menafikan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anal Islam, karena sesungguhnya yang namanya Islam, agama Islam yang disebut rahmatan lil alamin, di dalamnya itu kata Syekh khairuddin wa dunya. Islam itu membawa kebaikan-kebaikan din, agama, dan juga membawa kebaikan-kebaikan ad-dunya. Barakallahu fikum. Ini beberapa faedah-faedah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan terkait penjelasan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-17. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan hidayah taufiknya kepada kita, terus menambahkan kepada kita ar-rizqu, rizki, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, dan juga memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Dan sebagai informasi, dan ini merupakan busrah, kabar gembira, insyaallah taala mahad kita Pondok Pesantren Al-Mansurah Brobat Purbalingga akan kedatangan tamu, yaitu beliau Al-Ustadz Abdurrahman Lombok hafizahullahu taala, yang saat ini dalam perjalanan di Kalibagor. Dan insyaallah besok pagi, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menyampaikan muhadharah tausiahnya untuk kita semua pada subuh. Sehingga dimohon kepada ikhwah yang memiliki kesempatan untuk bisa menghadiri, mengambil fawaid, faedah-faedah yang akan disampaikan oleh beliau hafizahullahu taala. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.